مزيدا. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan juga kemudahan kepada kita semua, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis min majalisil ilm. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita termasuk bagian dari perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih pada pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Setelah kita baca ayat-ayat yang beliau bawakan, demikian pula hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud maupun sahabat Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan tentang kewajiban tauhid, maka beliau rahimahullahu taala memberikan beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat-ayat dan hadis yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sedikitnya beliau menyebutkan ada 24 masalah. Beliau mengatakan wa fihi masail, dan dalam bab ini terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan dari ayat-ayat maupun hadis yang telah beliau bawakan. Al-ula, masalah yang pertama, al-hikmah min khalqil jinni wal ins. Dalam bab ini terdapat faedah hikmah diciptakannya bangsa jin dan umat manusia. Masalah ini khanifidina azani Allah wa iyakum adalah masalah yang jelas bagi seorang muslim. Hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin, demikian pula umat manusia, melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Hidup kita di dunia itu dipenuhi dengan al-maut wal-hayah, kematian dan kehidupan. Ada yang meninggal dan ada yang masih menunggu ajal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kalian, memberikan imtihan, ujian kepada hamba-hambanya, bangsa jin dan umat manusia, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Siapa di antara kalian yang lulus dalam ujiannya semasa hidup di dunia? Siapapun kita, dari manapun kita berasal, bagaimanapun status ekonomi kita, memiliki kewajiban yang sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba-hamba yang berhasil melewati ujian dalam hidupnya, dia faham bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, tidak lalai dengan gemerlapnya dunia, faham betul tentang hakikat dunia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kelak di yaumul kiamah. Sementara hamba-hamba yang tidak lulus ujian, karena memang hidup di dunia penuh dengan ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita hidup di dunia, maka kita siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada alasan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum untuk tidak mengemban hikmah diciptakannya kita di dunia dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ats-tsaniyah, masalah yang kedua. Annal ibadata hiya tauhid. Sesungguhnya ibadah adalah tauhid. Kata beliau rahimahullah. Ini melanjutkan masalah yang pertama. Hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Setelah diketahui hikmah diciptakan manusia adalah untuk beribadah, beliau menegaskan ibadah yang diinginkan adalah tauhidullah azza wa jal. Maksudnya, semua bentuk ibadah harus didasari dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba memiliki tauhid, maka ibadah yang dia laksanakan dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tatkala seorang hamba beribadah namun tidak memiliki tauhidullah subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya tidak dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang ditanyakan oleh sahabat yang mulia Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala an kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Apakah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang amal kebaikan yang dulu dia kerjakan semasa jahiliyah. Mulai dari menjamu tamu, memberikan makan kepada yang membutuhkan, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan seterusnya dari tindakan-tindakan baik yang dilakukan semasa jahiliyah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, aslamta ala ma aslafta. Kalau engkau masuk Islam, maka amalan-amalanmu yang sebelumnya di masa jahiliyah dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhumnya, kalau seseorang tidak masuk Islam, dengan kata lain tidak memiliki tauhid, maka semua amal ibadah yang dia lakukan tidak dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lianna al-khusumata fihi, kata beliau rahimahullah, dikarenakan sebab terjadinya pertikaian antara para nabi dan rasul, antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan orang-orang Quraisy, itu dalam masalah tauhidullah azza wa jal. Masalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Kemudian al-thalithah, masalah yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi, barang siapa yang tidak menjalankan tauhid, lam ya'budillah, maka dia dianggap tidak beribadah kepada Allah. Anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah, barang siapa yang tidak menjalankan tauhid, maka dia tidak dianggap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafihi ma'na qawlihi ta'ala, ini semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kafirun ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian wahai orang-orang kafir beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ibadahku kepada Allah azza wa jal. Naam, ini perkara yang besar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Masalah tauhid adalah masalah yang sangat inti. Kalau rusak tauhid seorang hamba, maka ibadah yang dia laksanakan seumur hidupnya tidak dianggap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau sholat lima waktu, zakat, berpuasa setiap kali datang bulan Ramadan, haji di setiap tahunnya, berinfak dan bersedekah, mengucapkan salam, menyantuni anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang tidak mampu, dan seterusnya. Dari sekian banyak amalan-amalan, hatta jihad fi sabilillah. Namun di saat tauhid kita rusak, mati dalam keadaan tidak memiliki tauhid sama sekali, maka semua amalan tadi, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, tidak berguna bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Kita yang selama ini telah hidup, yang puluhan tahun hidup, ya, dengan usianya masing-masing, kalau tidak memperhatikan masalah tauhid, menganggap remeh, menganggap enteng, kemudian terpedaya dengan amalan yang dia lakukan, saya sudah sekian tahun sholat, saya sudah sekian tahun zakat, saya sudah berkali-kali haji, saya itu adalah orang yang taat. Ya. Tapi dalam masalah tauhid ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, nol besar, enggak faham masalah tauhid. Ya, tanpa dia sadari setiap ibadah yang secara zahir adalah amal kebaikan dia lakukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena niatan riya. Jihadnya dia kerjakan supaya diacungi jempol sebagai orang yang pemberani. Sholatnya dia kerjakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, supaya dilihat oleh teman-temannya dan dianggap sebagai orang yang saleh. Pakaiannya dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i, supaya dikatakan sebagai sunni sejati, supaya dapat ancungan jempol dari ustadznya, oh fulan, abu fulan, ini baru sunni sejati. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang demikian terlena dengan amal kebaikan yang dia lakukan secara zahir, walaupun pada hakikatnya rusak tauhidnya, rusak niatannya, maka tidak akan berguna ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum amal kebaikan yang dia lakukan seumur hidupnya tatkala rusak tauhidnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karenanya perlu kita perhatikan masalah yang dibawakan oleh beliau, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah, barang siapa yang tidak menjalankan tauhid dengan benar, maka dianggap belum beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita, koreksi diri kita masing-masing ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sudah sebaik apa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana pemahaman kita tentang tauhidullah Subhanahu wa taala? Dan sebaik apa pengamalan kita tentang tauhidullah Subhanahu wa taala? Ya. Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ar-rabi'ah, yang keempat. Al-hikmah fi irsalir rusul. Di dalam bab ini terdapat penjelasan tentang hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Ini diambil dari ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, hikmah diutusnya para rasul adalah untuk berdakwah, mengajak umat manusia kepada hikmah diciptakannya mereka di dunia. Adanya nabi dan rasul itu untuk mengajak dan menyadarkan umat manusia tujuan utama mereka diciptakan di dunia. Ya. Supaya kita sadar bahwasanya kita hidup di dunia bukan untuk sekedar makan, minum, nikah, beranak pinak, kemudian mati, selesai. Tidak. Khana bidina azani Allahu wa iyyakum. Kita hidup di dunia adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Naam. Dan ketika para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi umat manusia untuk menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah ketika mereka tidak berhasil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Tidak bisa kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menggugat ketetapan Allah, andai kata na'udzubillah kita dikatakan termasuk ahlun nar, kemudian beralasan saya dulu enggak ngerti, ya, saya enggak faham, saya enggak tahu kalau kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, saya enggak tahu kalau dulu wajib salat. Ya, tidak ada alasan. Kenapa? Karena telah diutus nabi dan rasul kepada setiap umat, termasuk kepada umat yang terakhir telah diutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ilmu beliau terus dijaga sampai datangnya hari kiamat. Naam. Al-khamisah, yang kelima. Anna risalata ammat kulla ummatin. Masalah yang kelima, setiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap generasi umat manusia. Maksudnya setiap generasi manusia pasti mendapatkan ajakan dan seruan dari nabi yang diutus kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing umat itu memiliki nabi, memiliki rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka kepada siratal mustaqim. As-sadisah, yang keenam. Anna dinal anbiya wahidun. Sesungguhnya agama para nabi itu satu. Agama semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan Islam itu berisi tentang tauhidullah azza wa jal, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Itu inti Islam. Ya. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama mereka satu, yaitu Islam yang berisi ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah. Terdapat sebuah masalah besar. Dalam bab ini terdapat sebuah masalah besar yang perlu diperhatikan, yaitu anna ibadatallah, bahwasannya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la tahsul, tidak akan tercapai oleh seorang hamba illa bil kufri bit taghut, kecuali dengan mengkufuri setiap taghut yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadah seorang hamba, tauhid seorang hamba tidak sempurna kecuali dibarengi dengan al-kufru bit taghut, mengingkari, mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tauhid akan sempurna dengan meninggalkan dan mengingkari kesyirikan. Ya. Sehingga kalau kita ingin menyempurnakan tauhidullah Subhanahu wa taala, kita harus memahami masalah kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Faham masalah tauhid untuk dilaksanakan, juga faham masalah kesyirikan untuk ditinggalkan. Fa fihi ma'na qawlihi ta'ala, ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti," maka barang siapa yang mengkufuri taghut, "wa yu'min billah," dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, "faqad istamsaka bil urwatil wuthqa," maka dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa ini ditafsirkan oleh para ulama, ada yang menafsirkan dengan Islam, ada pula yang menafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Sehingga yang namanya Islam ini memiliki dua dasar, dua landasan utama. Yang pertama ibadatullahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengkufuri, al-kufru bit-taghut, mengingkari, mengkufuri taghut, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim harus yakin bahwasannya satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Sementara sementara agama yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah agama yang batil. Ya. Sehingga seorang muslim itu harus mengkufuri, mengingkari, mendustakan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu kuburan, entah itu matahari, entah itu pohon yang dikeramatkan, entah itu nabi yang dikultuskan. Ya. Semuanya diingkari dan dikatakan sebagai agama yang batil, dan satu-satunya agama yang benar adalah Islam yang mengajak kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga tidak dibenarkan ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, seorang muslim kemudian toleransi dalam urusan agama, kemudian dia mengatakan semua agama samawi sama benarnya, Islam dengan Nasoro sama benarnya. Ini salah. Islam yang benar, adapun agama yang lain adalah agama yang batil. Ya, agama yang batil ikhwani fiddin azani Allah wa iyyaku. Ats-tsaminah, yang kedelapan. Anna taghut 'amun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Bahwasanya taghut ini bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menafsirkan ayat fa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Taghut yang harus kita kufuri itu mencakup semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Baik peribadatan kepada malaikat, peribadatan kepada nabi, peribadatan kepada bintang, peribadatan kepada kuburan, atau apapun bentuknya, semuanya dikategorikan termasuk ibadah kepada taghut. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, dan harus diingkari oleh setiap muslim. At-tasi'ah, yang kesembilan. Idhamu sya'ni thalath al-ayatil muhkamah fi suratil an'am inda salaf. Dalam bab ini menjelaskan tentang besarnya kedudukan tiga ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am di sisi atau di mata salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ya, ini menyinggung tentang masalah tiga ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, seterusnya ayat. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, tiga ayat tersebut adalah ayat yang memiliki kedudukan yang sangat besar di mata salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa fiha ashru masail. Pada tiga ayat tersebut terdapat 10 larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqaddam, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Awwaluha an-nahyu 'anisy-syirki. Larangan yang pertama adalah larangan dari tindakan kesyirikan. Ya, larangan yang pertama adalah larangan dari perbuatan syirik. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian al-ashirah, masalah yang ke-10. Al-ayatul muhkamat fi suratil Isra. Di dalam bab ini terdapat penjelasan tentang besarnya kedudukan ayat, beberapa ayat yang tersebut dalam surat Al-Isra. Ini menyinggung tentang ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau di sini, wa fiha thamani asyrah mas'alatan. Pada beberapa ayat tersebut, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan beberapa ayat sesudahnya, kata penulis, terdapat 18 permasalahan. Ada 18 hal, 18 perintah yang tersebut dalam ayat-ayat tersebut. Bada'aha Allahu biqaulihi, yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Ya, janganlah engkau menjadikan sesembahan yang lain yang diibadahi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala fataq'uda madhmuman makhdhula, yang menjadikan engkau terjerumus, ya, dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Wa khatamaha biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah engkau menjadikan sesembahan yang lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Naam, maksud beliau rahimahullahu taala pada ayat yang terdapat dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, setiap akhir ayatnya Allah mengingatkan tentang larangan berbuat syirik. Ya, Allah mengingatkan dengan larangan berbuat syirik. Janganlah engkau berbuat syirik yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Setelah itu beliau mengatakan, wa nabbahana Allahu subhanahu ala 'idami sya'ni hadhihi al-masail biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua bahwasanya 18 masalah yang ada dalam ayat-ayat tersebut adalah masalah besar yang perlu diperhatikan dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Naam. Itulah hikmah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Telah lewat pembahasan ayat tersebut. Intinya menjelaskan tentang kewajiban tauhid dan larangan berbuat syirik. Naam. Kemudian al-11 yang ke-11. Masalah yang ke-11. Ayatun fi suratin nisa allati tusamma ayatal huquqil 10. Di sini juga dijelaskan, disebutkan satu ayat dalam surat An-Nisa yang dikenal oleh ahli tafsir dengan sebutan ayatul huquqil 10. Satu ayat yang berisi tentang 10 hak. Ya, ada 10 hak yang ada, yang terdapat dalam satu ayat dalam surat An-Nisa, tepatnya pada ayat yang ke-36. Bada'aha Allahu ta'ala biqaulihi, Allah memulai firman-Nya tersebut dengan ucapannya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, ketika disebutkan oleh penulis rahimahullah satu ayat yang berisi tentang 10 hak yang harus diperhatikan, hak yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan apapun. Naam. Ini menunjukkan a'zamul huquq haqqullah azza wa jal. Hak terbesar yang menjadi kewajiban kita adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa la tanfa'ul huquq illa bihi. Dan semua hak-hak yang kita tunaikan dari hak makhluk itu tidak bermanfaat tanpa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semakna dengan kandungan atau faedah sebelumnya. Ya. Kalau faedah sebelumnya dengan bahasa ibadah itu ya tidak dinilai kecuali harus berbarengan dengan tauhidullahi azza wa jal. Ibarat kita baru bernilai di sisi Allah kalau kita memiliki tauhid. Termasuk dalam masalah hak. Ya. Kita tentunya memiliki sekian banyak tanggungan untuk memenuhi hak orang-orang di sekitar kita. Ada hak orang tua, ada hak anak, ada hak istri, ada hak suami, ada hak tetangga, ada hak rakyat kalau kita penguasa, ada hak penguasa kalau kita sebagai rakyat, ada hak majikan kalau kita sebagai bawahan, ada hak bawahan kalau kita sebagai majikan. Banyak hak yang perlu kita tunaikan. Kalau kita berhasil menunaikan semua hak-hak tadi, itu tidak bermanfaat bagi kita nanti di yaumul kiamah kalau hak Allah Subhanahu wa taala tidak kita tunaikan. Ya. Baik kepada istri, baik terhadap tetangga, baik kepada kedua orang tua, baik kepada penguasanya, baik kepada asisten dan karyawannya. Tapi tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jelek, jelek ibadahnya, rusak tauhidnya, jatuh dalam tindakan kesyirikan, maka dia hamba yang sengsara nanti di yaumul kiamah. Nah, sehingga jangan merasa surga dekat dengan orang tersebut. Orang ini termasuk ahlul jannah. Kenapa? Baik dengan tetangga, lembut tutur katanya, tidak pernah teriak-teriak. Ya, memang suaranya kecil. Ya toh? Kemudian terhadap orang tua, masya Allah sopan, tidak pernah bertengkar, karena enggak punya nyali. Itu ya. Secara zahir masya Allah bagus luar biasa. Semua tetangganya, semua temannya mengacungkan jempol kalau ditanya gimana fulan Abu fulan. Oh bagus. Ya bagus. Saya pernah itu minjem uang kepada dia 10 juta diikhlaskan. Bagus. Gitu ya. Masya Allah di mata manusia bagus. Tapi tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jelek. Ya. Naam dia salat, naam dia berpuasa, tapi dia memberikan sembelihannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memberikan sesajen, ya, sedekah laut. Ya, diberikan sembelihannya dalam bentuk kepala kerbau misalnya, atau kepala sapi, atau kepala kambing, atau kepala ayam. Ya. Kemudian dilengkapi dengan hidangan-hidangan yang lainnya, diberikan kepada atau dilemparkan ke lautan. Alasannya sedekah laut. Ya. Orang yang demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, walaupun baik terhadap tetangganya, walaupun baik kepada kedua orang tuanya, baik kepada semua orang, namun hakikatnya dia adalah orang yang jelek, bukan hamba yang saleh. Ya. Karena dia tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Hakadai khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Karenanya pada ayat yang ke-36 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan hak yang harus dipenuhi dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dikarenakan semua hak yang ditunaikan oleh seorang hamba tidak akan bermanfaat tanpa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hakadai khani fidina azani Allah wa iyyakum. Adapun masalah yang ke-12 dan masalah-masalah yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.